kayaknya memang juga sudah banyak yang penasaran dengan perform yang satu ini. Siapa lagi dia kalau bukan Melinda Farrera. Iya, baik, selamat malam. Bareng Rani Music, kita goyang bareng-bareng. Jangan kami. Tapi aku ini bukanlah sebuah hidangan untukmu. Baik, terima kasih kembali.